بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في دين رحمني ورحمكم الله جميعا sore hari ini kembali kita berkumpul di masjid ini untuk membaca kitab tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai kalimat wa'lam. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa'lam anna min al-qawa'idil muttafaqi 'alayha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya perlu untuk kita ketahui di sana ada kaidah yang disepakati oleh para ulama, oleh salaful ummah, pendahulu umat ini dan termasuk imam-imamnya, yaitu al-iman bi asma'illahi wa sifatih, beriman, yakin, percaya dan membenarkan adanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu kemarin atau pertemuan yang lalu kita telah baca ada nama Allah, ada pula nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Itu nama-nama Allah. Di antara sekian banyak nama Allah disebutkan di situ ada 3. Maka di antara keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini oleh kaum muslimin, karena ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman, yakin, percaya, membenarkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Wa ahkamis sifat, demikian pula beriman dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena kadang sifat Allah berkaitan dengan makhluknya, ada satu nama misalnya Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ini butuh kalau dalam kalimat adanya objek yang disayangi, adanya makhluk, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawakan contoh di sini, fayu'minuna matalan bi annahu rahmanun rahimun. Kaum muslimin beriman dengan dua nama Rahman dan Rahim. Rahman yang maha penyayang, Rahim yang maha pengasih, biasanya diartikan seperti itu. Namun pada pertemuan yang lalu kita telah singgung sisi perbedaannya apa? Kalau Ar-Rahman, Durrahmatil wasi'ah, memiliki sifat sayang yang luas. Tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir mendapatkan rahmat Allah. Makhluk tidak hanya manusia saja. Binatang buas pun mendapatkan rahmat Allah. Adapun Ar-Rahim, ini durrahmatil wasilah. Wasilah yang bersambung. Dan khusus bil mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang yang beriman sayang, terkandung dalam nama Ar-Rahim, lebih khusus dan sifatnya bersambung sampai hari kiamat. Rahmat Allah yang satu dari 100 rahmat yang digambarkan dalam hadis, satu diturunkan ke dunia itu untuk semua makhluk, semua dapat, yang beriman dapat, yang kafir dapat, binatang-binatang dapat, semuanya dapat. Tapi kalau sudah hari kiamat, selesai itu rahmat yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Berlanjut, yang mendapatkan siapa? Orang beriman. Orang yang beriman tetap mendapatkan rahmat Allah, bahkan lebih besar. Karena 99 sisanya didapatkan oleh mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Faqala rahimahullahu ta'ala dzur rahmati allati tasafa biha. Rahman dan Rahim itu maknanya hampir sama, yaitu dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmat, di mana Allah bersifat dengan sifat itu. Allah penyayang, Allah mengasihi, al-muta'alliqa bil marhum. Sifat ini tentu saja berkaitan dengan makhluk yang disayangi. Istilahnya marhum ini menurut wazannya dalam bahasa Arab berdasarkan bentuk maf'ul, objek. Ada yang disayangi, tadi kita singgung di atas, Allah yang menyayangi makhluknya, maka makhluk yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk sayang Allah kepada makhluk? Dijelaskan, fanni'am kulluha atharun min athari rahmatihi. Kesemua kenikmatan yang didapatkan oleh manusia ataupun makhluk, hewan, tumbuhan dan yang lainnya, itu semuanya athar, pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu diturunkan ke dunia tadi. Wa hakadza fi sa'iril asma'i. Maka di sini kita bisa kiaskan dengan nama-nama Allah yang lain. Nama-nama Allah yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, dengan pembahasan yang sedang kita bahas ini, ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Saya nukilkan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sebuah kaidah. Beliau menjelaskan, kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillahi. Sekali lagi, kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillahi wa 'ala sifati allati tadammanaha wa 'ala as-sifati allati tadammanaha wa 'ala al-athari al-murattabi 'alayhi wa 'ala al-athari al-murattabi 'alayhi in kana muta'addiyan wa la yatimmu al-imanu bil ismi illa bi itsbati dhalika kullih wa la yatimmu al-imanu bil ismi illa bi itsbati dhalika kullih. Kaidah ini menyatakan, ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah, atau secara khusus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan setiap nama dari nama-nama Allah yadullu ala dzatillah, menunjukkan zat Allah, bahwasanya Allah itu ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ala sifatil lati tadhammanaha, setiap nama menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Contohnya tadi Rahman, Ar-Rahman, nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Berarti sifat yang terkandung di sini sifat apa? Sifat sayang. Tidak mungkin dalam kata Ar-Rahman mengandung sifat murka. Nah, pasti namanya sesuai dengan konteks arti dari nama tersebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu Dzur-Rahmah mengandung arti yang memiliki sifat sayang, maka sifat itu disematkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa 'alal atharil murattabi 'alaihi, setiap nama menunjukkan athar, pengaruh kepada makhluknya. Setiap sifat atau setiap nama mengandung sifat yang berpengaruh kepada makhluknya. Setiap nama mengandung sifat yang berpengaruh terhadap makhluknya. In kana muta'addiyan, jika kata tersebut membutuhkan objek. Jika kata tersebut membutuhkan objek. Nah, contohnya seperti tadi sudah disinggung di atas. Nah, maka dijelaskan, la yatimul imanu bil ismi illa bi isbati dhalika kullih, maka tidak sempurna keimanan seseorang dengan nama Allah kecuali dengan menetapkan itu. Ini kalau ada orang, saya beriman dengan nama Allah Ar-Rahman, lalu ditanya, kamu yakin tidak dengan sifat sayang Allah? Anu Ar-Rahman bila rahmah, nama Allah Ar-Rahman tapi tidak memiliki sifat sayang. As-Sami bila sama, maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran misalnya. Maka ini keliru berdasarkan kaidah tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Setiap nama mengandung sifat. Setiap nama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama menunjukkan sifat yang terkandung sesuai dengan konteks nama tersebut. Bahkan kalau itu membutuhkan objek, maka juga berpengaruh terhadap objek makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan konteks nama tersebut. Misalu dzalika fi ghairil muta'addi, mungkin ada sebuah nama yang tidak membutuhkan objek dalam maknanya. Contoh Al-Azim, yang maha agung. Contohnya Al-Azim, ini nama Allah yang artinya maha agung, agung besar. Butuh objek apa tidak? Sesuatu yang besar? Tidak. Fala yatimul iman bihi hatta tu'min bi itsbatihi isman min asma'illah dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadhammanahu min as-sifah wa hiyal 'azamah. Jadi kalau nama itu tidak membutuhkan objek, maka cukup ditetapkan itu sebagai nama Allah dan mengandung sifat maha agung, Nah, kalau nama Allah itu muta'addi, maknanya membutuhkan objek, maka pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan nama Allah atau sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut juga ditetapkan bersamaan dengan kandungan-kandungan nama tersebut. Jangan dipisah. Nah, contoh lain disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yuqal fil alim, nama Allah al-alim. Artinya apa ini? Maha mengetahui. Ka innahu alimun dzu ilmin. Ka Allah maha mengetahui dengan pengetahuan yang Allah miliki yang maha luas. Ya'lamu bihi kulla syai'. Allah tahu segala sesuatu. Tidak hanya lahiriahnya saja, tapi juga batin-batin yang ada dalam makhluk tersebut. Isinya Allah tahu, luarnya apalagi. Allah mengetahui segala sesuatu. Qadir, maha mampu. Huwa artinya dzu qudrah, yaqdiru ala kulli syai'. Nama Allah Al-Qadir berarti memiliki kandungan apa? Memiliki sifat qudrah, yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan Allah atau kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Selesai terkait dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu permasalahan terkait dengan basmalah ini, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah? Hal al-basmalah ayatun minal fatihati awla? Apakah basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah? Waqala rahimahullah fi hadha khilafun bainal ulama, wa minhum man yaqulu innaha ayatun minal fatihah wa yuqra biha jahran fi sholatil jahriyah. Dalam permasalahan ini ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyatakan, ini berarti pendapat yang pertama, bahwasanya basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Dibaca secara jahar dengan suara yang didengar di dalam sholat, dalam sholat-sholat jahriyah seperti sholat maghrib yang memang dibaca keras, sholat isya yang juga bacaannya dikeraskan di rakaat pertama dan kedua, sholat subuh juga demikian, sholat-sholat jahriyah dikeraskan bacaan basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim, sampai makmumnya mungkin bisa mendengar. Wa yara annaha la tasih illa biqira'atil basmalah. Bahkan dari pendapat yang pertama ini menyatakan salat tidak sah jika tidak membaca basmalah. Salat tidak sah jika tidak membaca basmalah. Li annaha minal Fatihah. Alasannya berkaitan dengan yang tadi, karena basmalah ini termasuk surat Al-Fatihah. Demikian menurut pendapat yang pertama. Wa minhum man yaqul, pendapat yang kedua, innaha laysat minal Fatihah. Basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Menurut pendapat yang kedua, basmalah ini ayat tersendiri, bukan termasuk dari Al-Fatihah dan juga bukan termasuk dari surat-surat yang lain, kecuali memang apabila di situ ada kalimat bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Wa hadzal qawlu huwal haqq. Pendapat yang kedua inilah yang benar insyaallah taala. Wa dalilu hadzal nass wa siyaqus surah. Dalilnya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi nas, dalil dari konteks hadis. Disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Ini dalam hadis qudsi. Allah menyatakan demikian. Wa li 'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang ia pinta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Jika hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Kalau hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah menyatakan, hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Kalau hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menyatakan, hambaku telah memujiku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan ayat ini, qala hadza baini wa baina 'abdi, Allah menyatakan inilah antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia pinta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika mengucapkan ayat ini, qala Allah menyatakan, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta, kan diijabahi, kan dikabulkan. Demikian dalam hadis qudsi tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 395. Ya. Qala Syautsaimin rahimahullah, wa hadza kan nasi ala annal basmalah laisat minal fatihah. Kalau kita lihat konteks hadis ini, isinya itu seakan-akan menyebutkan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Ada yang tahu? Yang pertama kali disebut apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim dalam hadis tersebut. Ketika dinyatakan qasamtu shalah, aku bagi salat menjadi dua bagian. Kemudian yang disebut pertama kali alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu mengucapkan ayat ini, Allah berfirman, hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Nah. Ini sisi yang pertama. Dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakrin, dan aku pernah sholat di belakang Abu Bakar ketika sepeninggal Rasul. Wa Umar, demikian pula di masa Khalifah Umar. Wa Utsman, Demikian pula di masa Khalifah Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Anas, sahabat yang mengalami beberapa masa kekhalifahan sepeninggal Rasul, salat di belakang Nabi enggak pernah terdengar ucapan bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang didengar oleh beliau. Nah, kemudian ketika zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sepeninggal Nabi, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, mengimami salat pun membaca dengan permulaan yang didengar ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkur bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyebutkan basmalah. Demikian pula sahabat Umar, sahabat Utsman juga demikian. Jadi yang didengar pertama kali apa? Alhamdulillahirabbil alamin fi awal qira'ah wala fi akhiriha. Yang didengar adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak didengar bismillahirrahmanirrahim di awal maupun di akhir dari bacaan surat Al-Fatihah. Faqala wal muradu la yajharun. Maksudnya adalah mereka, Nabi dan Khulafa Rasyidin sepeninggal beliau sampai masa Utsman disebutkan di sini, tidak mengeraskan, la yajharun, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Wa tamyiz bainaha wa bainal Fatihah fil jahr wa adamihi yadullu ala annaha laysat minha. Perbedaan pembacaan antara basmalah dengan Al-Fatihah ini dibedakan. Ketika disebutkan membaca basmalah tidak dikeraskan. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin dikeraskan. Ini menunjukkan apa? Basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian dari sisi konteks, waqala rahimahullah amma min jihati siyaqi min haitsul ma'na fal fatihatu sab'u ayatin bil ittifaq wa idza aradta an tuza sab'al ayat ala mawdhu'i surah wujidat anna nisfaha huwa qawlu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa hiya al ayatu allati qala Allahu fiha qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Dari konteks surat Al-Fatihah yang dicatatkan sebagai 7 ayat yang diulang-ulang sab'ul matani, kemudian dikaitkan dengan hadis Abu Hurairah yang menyatakan di situ Nabi membawakan hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat atau Al-Fatihah itu menjadi 2. Ternyata didapati tengahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2 bagian. Dan basmalah tidak termasuk dalam pembagian tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini untuk pengetahuan kita bersama. Kita hidup di negeri Indonesia, terkadang dijumpai ketika balik kampung atau pulang ke rumah masing-masing, di masjid terdekat bacaan basmalahnya dikeraskan. Ini berarti pendapat yang keberapa? Yang pertama, yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat di belakang imam yang membaca basmalah dengan suara keras, sah apa tidak sah? Sah. Nah, sah. Kemudian kalau sebaliknya misalnya, sebaliknya nanti pembicaranya akan menjadi panjang dan itu pembahasan fikih. Namun secara garis besar yang harus kita pahami, basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan sedikit. Faqala al-Imam Sa'di rahimahullah, alhamdulillah wa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Masuk ayat yang berikutnya. Masuk ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam mushaf ini terhitung sebagai ayat yang kedua. Ayat yang pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Ya betul ya, mushaf itu juga sama. Jadi kalau kita buka mushaf yang beredar di Indonesia maupun di negeri lain, cetakan Indonesia maupun cetakan Saudi ataupun Beirut ataupun yang lain, basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Ayat yang keduanya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dituliskan. Ya. Tapi tadi kita sudah singgung, pendapat yang kuat adalah yang menyatakan itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian alhamdulillah adalah sana Allah, pujian untuk Allah. Pujian dengan menyebutkan sifat-sifat yang sempurna. Sifat Allah yang sempurna. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adl. Juga pujian dengan menyebutkan perbuatan Allah yang berdasarkan keutamaan dan keadilan. Allah melakukan sesuatu dengan penuh keadilan dan berusaha memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Falahul hamdul kamil. Maka Allah memiliki pujian yang sempurna. Allah memiliki atau berhak mendapatkan pujian yang sempurna. Bi jami'il wujuh. Kesempurnaan dari berbagai macam sisi, tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Pokoknya sempurna. 100% sempurna. Al-kamil. Itu diberikan kepada Allah dan Allah pantas untuk mendapatkannya. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Itu kalau kita mengucapkan alhamdu. Berarti artinya apa? Segala pujian yang sempurna diberikan untuk Allah. Aku memujimu dengan segala pujian yang maha sempurna. Dengan sifat-sifatmu yang maha sempurna. Padahal cuma satu kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dalam hadis disebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal kebaikan seseorang. Nah, karena kandungannya tadi berupa pujian, pujian untuk Allah dengan pujian kesempurnaan. Sifat-sifatnya yang sempurna, pujian yang sempurna diberikan untuk Allah Rabbul Alamin. Faqala rahimahullah Rabbil Alamin Ar-Rabbu huwal Murabbi Jami'al Alamin Wahum min man siwallahi Wahum man siwallahi Bi khalqihi iyyahum Wa idadihi lahumul alat Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimah Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Kalimat yang berikutnya Rabbil Alamin masih bagian dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dua kata di sini. Yang pertama Rabb. Ar-Rabb artinya kata Al-Imam As-Sa'di, Ar-Rabb huwal murabbi. Rabb itu artinya murabbi. Sesuai konteks yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan Allah, maka diartikan dengan yang memelihara. Yang memelihara. Apa yang dipelihara? Kalimat yang kedua, al-alamin, alam semesta. Definisi alam semesta dijelaskan wa hum man siwallah. Namanya alam semesta termasuk waktu dan ruangnya waktu dan ruangnya, dan semua dimensi yang ada di alam semesta ini, itu selain Allah. Allah yang menciptakan mereka semua. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Kalau manusia, termakan usia. Demikian pula barang-barang yang ada di sekitar kita, kadang usang, karena dimakan usia. Makhluk hidup meninggalkan kehidupannya dan meninggal, mati. Demikian terus punah. Atau kalau manusia akan dibawa ke alam kubur, menunggu hari kiamat, dan seterusnya. Namun Allah tidak berkaitan dengan itu semua. Itu selain Allah, Allah yang memelihara mereka. Allah yang menciptakan mereka. Dikatakan, wahum man siwallah bikhalqihi iyahum. Apa bentuk pemeliharaan Allah terhadap makhluk? Bikhalqihi iyahum. Allah yang menciptakan mereka. Itu yang pertama. Penciptaan. Kalau ditanya apa bentuk pemeliharaan Allah? Yang pertama, penciptaan. Wa i'dadihi lahum al-alat. Kemudian Allah siapkan untuk makhluk-makhluk ini berbagai macam alat yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Nah, kita bisa jumpai. Ya, semua yang ada di alam ini, pasir, tumbuh-tumbuhan, dari tanah, gas, semua yang ada di alam bisa diolah, bisa menjadi semacam bangunan masjid seperti ini. Ini kan asalnya dari alam. Diolah sedemikian rupa. Mikrofon ini dari mana? Sama. Bahan-bahannya ini tadinya dari alam semua. Kemudian diolah. Kemudian semua yang ada di sekitar ini Allah sediakan untuk makhluk ini. Itu termasuk pemeliharaan Allah. Wa in amihi alaihim bin ni'amil azim. Kemudian yang ketiga, dengan pemberian nikmat yang besar kepada mereka, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada makhluk ini dari sejak di dalam kandungan sampai lahir, sampai tumbuh besar, dewasa dan menua. Terus Allah berikan kenikmatan hingga tutup usia. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Kalau makhluk hidup, contoh saja manusia kita ini, tidak dapat nikmat dari Allah sejak lahir misalnya, mungkin tidak akan tersisa kehidupan kita. Lam yumkin lahumul baqa. Enggak mungkin bisa terus hidup sampai detik ini. Mungkin satu hari sudah meninggal, dan itu bisa kita lihat pada sebagian manusia. Ada yang seminggu bertahan dalam kehidupan ini, berhenti kenikmatan, tidak bisa bernafas, pun akhirnya meninggal. Ada yang setahun, ada yang Allah berikan umur panjang, walhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan itu bisa mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Maka ketahuilah, tidak ada satu kenikmatan pun kecuali berasal dari Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun kecuali berasal dari Allah Azza wa Jalla. Faqala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Bentuk tarbiyah Allah. Tarbiyah ini pecahan dari kata murabbi. Bentuk pemeliharaan Allah kepada makhluknya ada dua macam. Yang pertama amatun wa khasatun. Yang kedua khasah. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Dirinci kemudian oleh beliau, fal ammatu hiya khalquhu lil makhluqin. Pemeliharaan Allah yang bersifat umum adalah penciptaan Allah atas makhluk. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Wa rizquhum, pemberian rezeki. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum. memberikan hidayah agar mereka bisa memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan hidup mereka. Kepentingan hidup mereka. Alati fiha baqa'uhum fid dunya, di mana kehidupan mereka masih dalam kehidupan dunia. Di manusia yang tidak tahu apa-apa, kemudian oh ini ada pohon, bisa digunakan daunnya untuk menutupi aurat misalnya sebelum ditemukan kain. Kemudian wah semakin berkembang teknologi dan industri itu sampai akhirnya bisa bikin baju yang macam-macam. Allah berikan hidayah kepada mereka, petunjuk untuk bisa memanfaatkan yang ada di alam semesta ini. Bisa memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Nah, ini salah satu pemeliharaan Allah yang bersifat umum. Ingat, berkaitan dengan masalah kehidupan dunia. Adapun yang khusus, tarbiyatuhu li awliyaihi, pemeliharaan Allah terhadap wali-walinya. Fayurabbihim bil iman, Allah pelihara mereka dengan menjaga keimanan mereka. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah berikan taufik kepada mereka untuk bisa menjaga keimanan. Ketika iman naik turun, Allah berikan taufik agar bisa menjaga keimanannya. Wa yukamiluhu lahum, Allah sempurnakan iman mereka untuk mereka sendiri. Wa yadfa'anhumus sawarif, Allah jauhkan mereka dari rintangan-rintangan yang mengurangi keimanan. Wal awa'iqil ha'ilah bainahuma bainah, Allah hilangkan gangguan yang menghalangi mereka dengan keimanan itu, sehingga akhirnya tetap bisa istiqomah di atas keimanan. Ini beda dengan hidayah yang pertama tadi, yang bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk kehidupan dunia. Untuk yang kedua khusus, masalah keimanan yang berkaitan dengan keuntungan hamba itu pada hari kiamat kelak. Diberikan penjagaan, diberikan taufik, bisa menyempurnakan keimanan terus. Walaupun iman itu naik turun tetap bisa istiqomah. Wa haqiqatuha tarbiyatu taufiq likulli khair, bentuknya adalah Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan kebaikan. Wal ismah an kulli syarr, Allah berikan taufik kepada hamba itu untuk menjaga diri dari kejelekan. Wal ala hadzal ma'na huwa sir fi kauni akthar adiyatil anbiya bil lafdzir rabb, fa inna mutalabahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatil khassah. Bisa jadi inilah rahasia doa para nabi, kenapa Allah kabulkan, karena Allah menjaga para nabi, di mana mereka termasuk wali-wali Allah. Allah jaga karena ini adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu darinya. Permintaan mereka semuanya yang dikabulkan masuk dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah yang bersifat khusus, diberikan untuk hamba-hambanya yang beriman. Senantiasa kita berharap kepada Allah keistiqomahan agar bisa terus berada di atas keimanan yang benar, yang lurus, walaupun gangguan dari syaitan dari depan, belakang, dan sekitar kita ini kadang mengurangi keimanan kita, tetap kita berusaha untuk bisa mendapatkan hidayah secara khusus dari Allah, menjaga keimanan kita untuk tidak hilang dari dada kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.